الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was-Sunnah. Berkata al-muallif hafizahullah taala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, masih dalam penjelasan tentang bab al-aqiqah. Miqdaru ma yudhbahu fil aqiqah, kadar dari hewan yang disembelih pada acara aqiqah. Yang dimaksud oleh al-muallif hafizahullah yang manakah yang disunnahkan dari hewan untuk disembelih pada acara al-aqiqah. Kata beliau hafizahullah, yusannu an yudhbaha 'anil ghulami syatan wa 'anil jariyati syatun. Disunnahkan disembelih atas kelahiran seorang anak laki-laki dengan dua ekor kambing, syaitan dua ekor kambing, baik dari jenis al-dha'n atau dari jenis al-ma'iz. Al-dha'n dari jenis domba atau kambing biasa. Wa anil jariyati syatun, dan atas kelahiran seorang anak perempuan satu ekor kambing. Li hadits Ummi Kurzin Al-Ka'biyyati radhiyallahu taala anha qalat. Hal ini berdasarkan hadits Ummu Kurz Al-Ka'biyyah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil ghulami syatani mutakafi'atan, atas kelahiran seorang anak laki-laki dua ekor kambing, mutakafi'atan, yang serupa, dua ekor kambing yang sekufu, yang sama. Ada yang mengatakan yang sama, yakni dari sisi usia. Namun yang afdal, yang sama dalam hal bagusnya, baik dari sisi usianya, dari sisi kesempurnaan penciptaannya, dari sisi jenis kelaminnya, ini yang afdal. Wa anil jariyati syatun, dan atas kelahiran seorang anak perempuan satu ekor kambing. Maka di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini menerangkan kepada kita bahwa yang disyariatkan dalam menyembelih aqiqah adalah dari jenis kambing, sebagaimana yang zahir yang terdapat dalam hadis Ummu Kurz ini, dan juga dalam hadis-hadis yang lainnya disebutkan dari jenis kambing. Dan kambing di sini mencakup berbagai jenisnya. Al-Dha'an dan Al-Ma'iz. Apakah diperbolehkan selain kambing? Misalnya ada seorang ingin aqiqah dengan seekor sapi atau dengan satu ekor unta. Nah, ini berselisih dari kalangan para fuqaha. Pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan diperbolehkan, sah. Menyelenggarakan aqiqah dengan sapi atau dengan unta. Alasan mereka bahwa qiyas terhadap kambing. Kalau kambing yang termasuk dari jenis bahimatul an'am diperbolehkan, maka terlebih lagi di atasnya sapi dan unta. Dan mereka juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang kambing dalam hadis ini pada masalah aqiqah, karena itulah yang mudah, yang mudah dijangkau dan mudah dilakukan oleh kaum muslimin secara umum. Berbeda halnya dengan seekor sapi atau seekor unta, itu adalah hal yang berat. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan sesuatu yang paling mudah, yang dijangkau oleh kaum muslimin, sehingga mereka tidak kesulitan untuk menyelenggarakan aqiqah. Bukan berarti bahwa itu adalah batasan harus dari kambing. Ini alasan dari jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sah kalau bukan dari jenis kambing. Mereka berlandaskan zahir dari hadis Nabi SAW, anil gulam syaitan wa anil jariyati syaitun, atas kelahiran seorang anak laki-laki dua ekor kambing, dan atas kelahiran seorang anak perempuan satu ekor kambing. Yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah kambing. Kalau seandainya diperbolehkan menyelenggarakan aqiqah dengan sapi atau dengan unta, tentu telah dinukil dari Rasulullah SAW sebagaimana dinukilnya dalam permasalahan al-udhiyah, dalam masalah kurban, dalam masalah hadyu. Diperbolehkan selain kambing karena disebutkan dari Nabi SAW mereka menyembelih dengan unta, demikian pula dengan sapi. Tapi dalam aqiqah tidak disebutkan, sehingga yang semestinya berpegang kepada nas yang ada, berpegang kepada nas yang ada. Dan ini madhab Ibn Hazm al-Zahiri, dan juga diriwayatkan dari Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar, di mana beliau mengingkari seseorang yang ingin menyelenggarakan aqiqah dengan seekor unta. Beliau mengingkarinya. Dan ini juga merupakan salah satu riwayat dari Al-Imam Malik. Abu Nasr mengatakan laisa lisyafi'i nassun fi ghairil ghanam fil aqiqah wa indi la yujzi'u ghairuha. Kata Abu Nasr Asy-Syafi'i bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak ada penjelasan, tidak ada penyebutan masalah aqiqah untuk selain kambing. Lalu kata beliau Abu Nasr, dan menurutku tidak sah menyembelih aqiqah dengan selain kambing. Walhasil ma'asyar ikhwah rahimakumullah, khilaf di antara ulama. Yang zahir wallahu taala alam, dan keluar dari khilaf di kalangan para ulama, dan itu lebih mudah menyembeli seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kambing. Menyembeli kambing untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak wanita 1 ekor. Karena inilah yang diketahui, yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau ada di antara kaum muslimin yang berpendapat ingin lebih dari itu, ingin sapi atau ingin unta, maka tidak mengapa dia berpegang kepada pendapat jumhur ulama dan menganggap bahwa penyebutan kambing dalam hadis Nabi SAW, karena ini yang mudah bagi kaum muslimin secara umum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian masalah yang berikutnya, disebutkan dalam hadis Ummu Kurz tentang jumlah yang disembelih pada akikah. Apabila dia seorang anak laki-laki, maka yang disembelih 2 ekor. Dan jika anak perempuan, maka yang disembelih 1 ekor. Apakah penyebutan 2 ekor ini menunjukkan tidak boleh kurang dari itu? Yang zahir wallahu ta'ala alam, penyebutan 2 ekor adalah istihbab. Penyebutan 2 ekor menunjukkan yang afdal untuk laki-laki. Namun apabila dia menyembelih 1 ekor, maka ini pun sudah mencukupi insyaallah ta'ala. Kalau ada seorang atau sepasang keluarga melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dia tidak mampu menyembelih kecuali 1 ekor, maka dalam hal ini tidak jadi masalah karena dia tidak mampu. Fattakullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Mampunya hanya menyembelih 1 ekor, tidak mengapa. Tapi kalau misalnya dia punya kemampuan menyembelih 2 ekor dan dia hanya menyembelih 1 ekor saja, apakah akikah tersebut sah? Jawabannya sah. Sebab 1 ekor untuk laki-laki diperbolehkan, meskipun yang afdal 2 ekor. Hal ini berdasarkan beberapa hadis yang datang dari segolongan para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain syatan syatan. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyelenggarakan aqiqah atas nama Al Hasan dan Al Husain masing-masing 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Masing-masing 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Nabi alaihi salatu wasallam menyelenggarakan aqiqah atas nama Hasan 1 ekor dan Husain 1 ekor kambing, dan itu mencukupi. Ya, dan ini riwayatnya lebih sahih daripada riwayat yang disebutkan oleh yang lainnya, bahwa Nabi SAW menyelenggarakan aqiqah atas nama Al-Hasan 2 ekor dan atas nama Al-Husain 2 ekor. Sebagian para ulama melemahkan riwayat tersebut dan mereka menerangkan bahwa yang sahih bahwa Al-Hasan 1 ekor, Al-Husain juga 1 ekor. Demikian pula ma'asyarul warahmatullah, dalam menyelenggarakan akikah, hewan yang dipilih yang afdal, yang mutakafi'atan, yang sama apabila dia menyembelih 2 ekor. Apabila dia menyembelih 2 ekor, maka dia berusaha untuk memilih 2 ekor itu sama, baik dalam hal usianya dan dalam hal kesempurnaan penciptaannya. Ini yang afdal. Ya. Dan dalam hal jenis kelamin, tentu jantan lebih afdal. Namun bukan berarti tidak diperbolehkan menyelenggarakan akikah dari jenis betina. Boleh dari jenis betina, diperbolehkan dari jenis jantan. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat yang hadis Ummu Kurz Al-Ka'biyah dalam riwayat yang lain. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Ummu Kurz Al-Ka'biyah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan anil gulami syatan wa anil untha wahidah la yadurrukum dzukranan am inatha. Atas kelahiran seorang anak laki-laki dua ekor kambing dan atas kelahiran anak wanita satu ekor tidak memudaratkan kalian apakah kalian menyembelih dari jenis jantan atau dari jenis betina, tidak memudaratkan kalian. Yani tidak mengapa, tidak mengapa seorang memilih baik dari jenis betina atau dari jenis jantan untuk jadikan sebagai hewan aqiqah, diperbolehkan insyaallah taala. Kemudian permasalahan yang berikutnya, manakah yang lebih afdal? Menyelenggarakan aqiqah atau bersedekah dengan yang senilai dengan penyelenggaraan aqiqah? Misalnya ada sepasang keluarga dikaruniai seorang anak. Lalu dia merasa bahwa menyelenggarakan aqiqah ini membutuhkan kesibukan, kesempatan. Sementara mungkin orang tua yang dalam keadaan sibuk. Ya, sehingga dia berkeinginan untuk bersedekah yang senilai dengan penyelenggaraan aqiqah. Misalnya kalau dia menyelenggarakan aqiqah, dia menghabiskan sebanyak 5 juta misalnya. 5 juta rupiah. Maka dia ingin menyumbang 5 juta. Ini mana yang lebih afdal? Aqiqah yang mengeluarkan 5 juta rupiah atau dia bersedekah dengan yang senilai dengannya yaitu 5 juta rupiah. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala kata beliau al-aqiqatu afdal min at-tasadduq bi thamaniha indana wa bihi qala Ahmad wa Ibn al-Munzir bahwa aqiqah itu lebih afdal daripada bersedekah dengan yang senilai dengannya menurut kami mazhab Syafi'iyah, dan ini pendapat al-Imam Ahmad dan juga Ibn al-Munzir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan al-udhiyah wal aqiqah wal hadyu afdal min as-shadaqati bi thamani dhalik. Seorang menyelenggarakan kurban atau aqiqah atau hadyu itu semua lebih afdal daripada bersedekah dengan yang senilai dengannya. Maka ini menunjukkan bahwa menyelenggarakan aqiqah lebih afdal karena itulah yang diamalkan dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.